Yang jelas tema kita berkaitan dengan niat, berkaitan dengan ikhlas, berkaitan dengan hal-hal yang mengurangi keikhlasan seperti riya dan semisalnya. Itu semua berkaitan dengan hati. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membahas tema, sudah tuluskah niat Anda? Sebenarnya yang ingin kita bahas adalah masalah ikhlas dan makna bahasa ikhlas. Dilihat dari sisi bahasa, ikhlas itu diambilkan dari tiga huruf, kha, lam, dan sad. Kha, lam, dan sad. Para ikhwah, kalau kita perhatikan kamus-kamus besar bahasa Arab, maka para ulama bahasa menyebutkan bahwa penggunaan kalimat yang di dalamnya ada tiga huruf ini, kha, lam, dan sad, maka itu menunjukkan kepada beberapa makna secara bahasa yang diambil darinya kata ikhlas. Ikhlas diambil dari tiga huruf dasar, kha, lam, dan sad. Semua kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan, yang dipakai di dalamnya tiga huruf ini, kha, lam, dan sad, maka dia mempunyai beberapa makna secara bahasa. Yang pertama, yaitu kha, lam, dan sad, setiap kata yang mempunyai tiga huruf ini di dalamnya sebagai huruf yang inti, maka menunjukkan kepada as-safa, makna as-safa. As-safa artinya adalah bersih, bening. Kemudian makna yang kedua yaitu an-naqa. An-naqa artinya adalah suci. Makna yang ketiga yaitu at-tanazzuhu 'anil akhlati wal ausyab. Terlepas dari kotoran dan campuran walau sedikit pun. Itu makna ikhlas. Ya, secara bahasa. Semua kata dalam bahasa Arab yang di dalamnya ada kha, lam, dan sad menunjukkan kepada tiga makna ini. As-safa, an-naqa, at-tanazzuhu 'anil akhlati wal ausyab. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqiqukum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sesungguhnya bagi kalian wahai manusia, di dalam binatang ternak seperti sapi, unta, kambing, benar-benar terdapat pelajaran. Pelajaran tentang apa? Tentang ikhlas. Pelajaran tentang kesucian, ketulusan, yang dengan itu kita angkat tema kita. Sudah tuluskah niat Anda? Ya? Sudah tuluskah niat Anda? Salah satu makna dari ikhlas adalah tulus, murni, naqa. Terlepas dari semua campuran dan juga kekurangan, campuran dan juga kotoran. Lihat, sesungguhnya bagi kalian wahai manusia, di dalam binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran. Pelajaran tentang apa? Tentang kemurnian, tentang ketulusan, tentang kebeningan, tentang keputihan, tentang ikhlas. Jadi tidak sembarangan Allah Subhanahu wa taala memilih kata untuk menunjukkan kepada ketulusan, kemurnian, kesucian, keputihan. Tidak sembarangan Allah memilih kata ikhlas ini. Dia kata yang agung. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya di dalam binatang ternak bagi kalian wahai manusia terdapat benar-benar pelajaran. Pelajaran tentang ikhlas, pelajaran tentang kesucian, pelajaran tentang kemurnian, pelajaran tentang ketulusan, pelajaran tentang kebersihan dari segala macam kotoran dan campuran. Bagaimana pelajarannya? Nusqiqu mimma fi butuni. Kami berikan minum kepada kalian wahai manusia dari binatang-binatang ternak tersebut, dari perut binatang-binatang ternak tersebut. Apa yang diberikan? Labanan khalisan, susu yang murni. Diberikan minum oleh Allah kepada kita susu yang murni. Kenapa dia murni? Lihat, min baini farthin wadamin, yang keluar di antara farth dan dam. Ya, farth artinya tahi, kotoran dan darah. Jadi kalau seandainya kita memerah susu, anggap ini puting susu dari onta, sapi atau kambing, kita perah susu tersebut dari putingnya, maka sebenarnya susu yang keluar ini dia keluar di antara tahi dan darah. Tetapi yang keluar apa? Keluarnya labanan khalisan, susu yang murni. Tidak tercampur satu sen, satu persen pun dari kotoran tersebut. Tidak tercampur satu persen pun dari darah. Sedikit pun tidak ada. Makanya berdasarkan ayat ini, An-Nahl ayat 66, orang ketika memerah susu itu langsung bisa diminum dan cocok untuk diminum. Dahulu ketika masih di Arab Saudi ada semacam sangkaan, anggapan, asumsi bahwa orang kalau minum susu unta maka perutnya akan sakit. Maka ini bertentangan dengan Al-Quran. Semua susu yang diperah dari putingnya adalah labanan khalisan, susu yang murni. Itu ilustrasi ikhlas yang paling luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Yaitu dimulai dengan di tiga makna tadi. As-safa wan-naqa wat-tanazzuh 'anil akhlaqi wal-awshab. Yaitu putih, bening, tulus, murni, terlepas dari kotoran dan campuran walau sedikit pun. Susu yang diperah tadi benar-benar keluar susu. Susunya bukan sembarang susu, khalis, susu yang murni. Yang tidak tercampur dengan kotoran ataupun tahi ataupun darah. Kalau sudah murni apa? Sa'iran lisyaribin, cocok untuk diminum. Begitulah amal yang ikhlas, cocok untuk diterima. Amal yang ikhlas cocok untuk diterima dan dirasakan oleh hati-hati manusia, akan sampai ke dalam relung-relung hati manusia. Diterima oleh Allah dan dianggap oleh manusia sebagai amalan yang benar-benar orang ini memang ikhlas dia berbuat. Ini terasa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat perkataan Al-Jurjani sebagaimana disebutkan di dalam At-Ta'rifat kitab beliau, al-ikhlas takhlisul qalbi an sya'ibati syaub al-muqaddari li safa'ih. Ikhlas adalah menyucikan hati, memurnikan, mentuluskan hati dari kotoran yang mengotori kebeningannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ikhlas secara bahasa ini harus benar-benar kita kupas, agar nanti ketika kita membicarakan tentang makna ikhlas secara istilah syar'i, kita benar-benar memahami dengan maksimal. Oleh karenanya, kalau sesudah kita mengetahui itu, makna ikhlas secara bahasa adalah bersih, suci, murni, tulus, terlepas dari kotoran, dan terlepas dari kotoran dan campuran sedikit pun, maka keliru kalau seandainya orang mengilustrasikan ikhlas, yaitu kalau Anda ingin ikhlas, Anda ingin tahu bagaimana rasanya ikhlas, pergi ke kamar mandi, WC, keluarkan semua hajat Anda, kemudian keluar dari WC tersebut tanpa memikirkan apa yang sudah dikeluarkan. Ini adalah ilustrasi yang menghina makna ikhlas. Ilustrasi yang paling benar agar kita bisa memahami ikhlas tersebut bagaimana, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tadi sebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 66. Kemudian ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wa inna lakum fil an'am la'ibrah nusqiqukum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kalau seandainya, perhatikan nih, kalau seandainya ketika kita merah puting susu tadi, keluar susu, dicampur walau sekian 0,0,0,0,0%, 1%, maka susu tersebut dinyatakan tidak murni dan tidak pantas untuk diminum. Begitulah amal. Tatkala dia 99,9999% tetapi itu untuk Allah, tetapi ada 0,0,0,0,0,0,1% untuk selain Allah, maka tidak akan diterima. Tidak akan pernah diterima. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata komparatif setelahnya jamak, maka menunjukkan kepada keumuman. Lihat dalam hadis ini, ana aghna syuraka. Saya jerangkan lebih dalam. Coba misalkan dalam bahasa Arab, besar, kabirun, lebih besar, akbaru. Makanya kita menyebut Allahu Akbar, lebih besar, paling besar. Kata paling besar ini, akbaru, kalau setelahnya adalah jamak, kata jamak, kata plural, maka itu berarti paling ter. Saya beri contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala riwayat Bukhari, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa paling terbesar? Ya, dosa paling terbesar. Kenapa? Karena dia akbaru, kemudian setelahnya al-kabair. Al-kabair ini adalah jamak dari kabirah. Kabirah artinya dosa besar. Makanya kalau kita terjemahkan, maukah kalian aku beritahukan dosa paling terbesar? Sama ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku zat yang sangat paling tidak membutuhkan. Paling tidak membutuhkan sekutu apapun. Kenapa? Karena di situ disebutkan aghna. Aghna adalah kata komparatif dari ghani. Asyuraka jamak daripada syarik. Yang kalau kita terjemahkan, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu apapun, paling tidak membutuhkan. Walau dari sisi mana saja, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, tidak butuh Allah subhanahu wa ta'ala sekutu. Dan ingat, menyekutukan Allah itu dari dua sisi. Yang pertama, membuat tandingan untuk Allah. Ya. Jadi ada Allah, kemudian ada tandingannya. Yang kedua, menyekutukan Allah dari sisi yang kedua, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada kawannya. Itu orang yang mensyirikkan Allah dibagi menjadi dua. Membuat tandingan bagi Allah. Yang kedua, memberikan sekutu bagi Allah. Kawan untuk Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka kembali ke permasalahan tadi. Aku sangat zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal, dia mensyirikkan aku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Ingat nih, apapun amal Anda, tatkala tidak ikhlas, walau secuil tidak ikhlasnya, dan itu memang tidak ikhlas. Orang ikhlas itu tadi apa? Murni, tulus, bersih, bening, tidak ada andil sama sekali, enggak ada. Hanya murni tulus untuk Allah. Tidak ada tercampur kotoran, campuran apapun. Kalau ada campurannya 0,00001% enggak diterima. Ya, tidak diterima, yakin. Capek, enggak diterima. Subhanallah. Karena memang ibadah hanya untuk Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kita masuk kepada poin kedua. Kalau tadi, poin pertama yaitu bahwa tema kita ini adalah berkaitan dengan hati dan kita sudah bahas masalah ikhlas secara bahasa. Sekarang kita bahas ikhlas secara istilah syar'i. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan beberapa pengertian ikhlas secara istilah syar'i. Yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Lihat. Makanya ketika Anda beramal, pertanyaan dari tema kita ini tanyakan selalu dalam diri kita. Sudah tuluskah niat Anda? Dalam bahasa lain Imam Nukai mengatakan, lima falta. Setiap kali mau beramal, apapun bentuknya, ucapankah, perbuatankah, kerjaan tangankah, pekerjaan kakikah, pekerjaan mata, telinga, lisan, kemaluankah, apapun yang berbentuk nilai ibadah di dalamnya, maka tanyakan dalam diri kita. Lima fa'alta. Untuk apa kamu kerjakan? Untuk diri? Jadi ketua? Terkenal? Untuk apa? Atau untuk murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Meskipun tidak dikenal, meskipun tidak dihargai orang, tapi saya ingin beramal. Untuk siapa? Untuk Allah. Dan subhanallah, disitulah ujian ikhlas. Ada seorang Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah. Beliau ditanya, ya Sahal, ma a'azzu syai'in 'ala an-nafs? Apa sesuatu yang paling sulit untuk dilakukan oleh seseorang? Maka beliau menjawab, al-ikhlas. Yang paling sulit dilakukan oleh diri seseorang, jiwa seseorang adalah ikhlas. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasibun. Karena jiwa ini tidak mendapatkan apa-apa kalau dia ikhlas. Ingat itu baik-baik. Kadang orang ikhlas tidak dikenal. Kadang orang ikhlas malah dihina, tidak pernah beramal. Kadang orang ikhlas dituduh riya. itu paling kesal, Pak. Ya, paling kesal. Kita sudah capek, keluar waktu, keluar tenaga, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, ternyata dituduh tidak ikhlas. Kita mau apa? Mau membela diri? Mau mengatakan bahwa kita sudah beramal? Enggak bisa. Dan itu sunnatullah fil kaun. Bagi orang-orang yang ingin murni, tulus hanya karena Allah, dia pasti akan dihina, dia tidak ikhlas. Dia dituduh macam-macam. Saya beri contoh gampangannya. Tadi malam seseorang sholat. Sholat murni hanya karena Allah. Tidak ada yang melihat dia sholat malam. Tidak ada yang melihat dia. Hanya karena ingin bangun malam, hanya karena Allah. Ibadah yang sangat agung. Min simatis salihin, da'bus salihin, qiyamuhu billail. Kebiasaan orang-orang saleh bangun malam. Benar-benar ingin mengerjakan sholat malam hanya karena Allah. Tidak ada tendensi apa-apa. Tidak ingin dipuji, tidak ingin dapat hadiah, enggak ingin apa-apa. Hanya karena ingin Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Setelah capek, sholat malam capek. Besok pagi setelah sholat subuh, kemudian ada orang ngomong dengan seenaknya. Ente, kayaknya gak pernah sholat malam ente nih. Gimana coba? Ya? Apakah kita akan ngomong, asal tuduh aja ini? Kan gak mungkin. Paling berat, paling sakit hati, tatkala orang berjuang ikhlas karena Allah, kemudian dia dituduh tidak ikhlas. Tapi disitulah perjuangan ikhlasnya. Orang yang ikhlas tidak akan mendapatkan apa-apa dalam ikhlasnya, kecuali ridha Allah. Tidak dapat dunia, tidak dapat hadiah, tidak dapat penghargaan, tidak terpuji di antara manusia. Terkadang seperti itu. Dan itu ujian ikhlas. Ini akan saya bahas nanti setelah ini. Taib, para ikhwah. Sekarang, perhatikan perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ifradul haqqi subhanah bil qasdi fit ta'ah. Ini pengertian pertama dari ikhlas. Menunggalkan, mengesakan Allah yang maha suci di dalam niat dan tujuan kala beribadah. Itu pengertian ikhlas yang pertama. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju tatkala beribadah. Dan kita tahu ibadah itu jenisnya macam-macam. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Berdakwah ibadah. Menafkahi keluarga ibadah. Mendidik anak istri ibadah. Ya. Maka ketika kita beribadah yang namanya ikhlas, yaitu orang yang menjadikan Allah satu-satunya niat dia di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Ada lagi ikhlas yang lain. Pengertian yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini bukan perkataan Imam Al-Qayyim, tapi perkataan Hudzaifah Al-Mar'ishi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-ikhlas an tastawiya af'alul 'abdi fil zahiri wal batin. Nih, ini bisa kita cek sekarang dalam diri kita masing-masing. Ikhlas adalah amalan hamba itu sama tatkala dilihat orang atau tatkala sendirian. Makanya para ulama mengatakan salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Kenapa? Karena tatkala salat di rumah itu lebih cenderung kepada ikhlas. Coba aja. Salat ba'diyah di masjid lebih mudah dibandingkan di rumah. Kenapa? Karena ba'diyah di masjid ada nilai dilihat orang. Oh, enggak enak nih enggak ba'diyah. Kelihatan sama Ustaz Zainuddin. Kelihatan sama kawan-kawan dari Radio Hang. Ada nilai dilihat orang. Mau diakui enggak diakui, ada nilai dilihat orang. Makanya dia mudah. Sedangkan di rumah sulit. Ini yang menunjukkan kenapa Rasulullah SAW menganjurkan seutama-utama sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Karena lebih ikhlas. Kalau sudah sampai rumah, lepas peci. Dah? Lepas baju. Ya? Kalau perlu, jenggotnya dilepas juga. Apa maksud saya seperti itu? Kadang orang ya akhir di luar rumah pakai peci, pakai baju, bajunya mungkin baju Pakistan kayak gaya kita sekarang ini. Ya sampai lutut, celana di atas dua mata kaki. Tapi tatkala sampai rumah, semuanya dilepas. Perempuan juga begitu, pakai jilbab lebar, bahkan mungkin sebagian pakai cadar. Tapi sampai di rumah, semuanya lepas. Sampai jenggot-jenggot dilepas. Apa itu? Yang ditonton macam-macam. Yang ditonton sinetron. Yang ditonton adalah acara-acara yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung dosa. Iman yang tidak jujur. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita koreksi diri kita. Jangan orang lain loh. Kita koreksi diri kita. Saya ini ikhlas gak? Salah satu ciri orang ikhlas, amalannya sama tatkala di hadapan orang banyak atau tatkala sendirian. Kalau di hadapan orang banyak, dia semangat, sedangkan sendirian tidak semangat, ittahim nafsak. Maka tuduh dirimu bahwa kamu tidak ikhlas. Ketika kita semangat di hadapan orang banyak, malas ketika sendirian, tuduh dirimu bahwasanya kamu tidak ikhlas. Karena tanda orang yang ikhlas, antastawiya af'alul abdi fil zahir wal batin. Sama amalan seseorang ketika dalam lahir ataupun dalam batin, sendirian ataupun orang banyak, sama, tidak ada bedanya. Ini definisi yang kedua. Definisi yang ketiga disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin juga. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa qala ba'duhum al-ikhlas alla tatluba ala amalikan syahid ala amalika syahidan ghairallah wala musa wala mujazian siwa. Artinya ikhlas adalah seseorang tidak menuntut atas amalnya orang yang melihatnya. Jadi ketika dia beramal, dia tidak melihat saya dilihat orang atau enggak. Enggak. Mau sabodo, mau dilihat manusia, tidak dilihat. Mau diperhatikan oleh manusia, tidak diperhatikan. Bukan urusan dia. Maka itu orang yang ikhlas. Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Dia tidak menuntut seseorang melihat amalnya selain Allah. Dia hanya ingin Allah yang melihat dia. Ini bukan berarti kita harus menyembunyikan amal terus, tidak. Dalam perkataan ini bukan berarti menyembunyikan amal saja, tidak. Tetapi bagaimana tatkala dia mengerjakan, maka dia benar-benar ingin hanya dilihat oleh Allah. Mau manusia lihat, tidak dilihat, bukan urusan saya. Saya dilihat oleh Allah atau tidak, itu yang ada dalam pikiran dia. Karena kadang-kadang ada orang, Ustaz, bukankah orang yang ikhlas itu harus menyembunyikan amal? Iya, salah satu tandanya itu. Tetapi kadang ada amalan yang tidak bisa disembunyikan. Seperti sholat berjamaah di masjid. Ya akhi, kenapa enggak jamaah di masjid? Saya ingin ikhlas Ustaz, di rumah aja. Wahai fulan, kenapa enggak menunaikan ibadah haji? Aduh Ustaz, nanti saya takut riya. Nah, gimana? Kita harus keluar ke Mekah, tawaf, wukuf, mabit di Mina, di Muzdalifah, harus kelihatan oleh orang. Maka pada saat itu yang dimaksud adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah, tidak mencari atas amalmu seseorang yang melihat selain Allah. Itu maksudnya adalah niat kita tujuannya hanya ingin dilihat oleh Allah. Mau manusia melihat tidak melihat bukan urusan. Bukan berarti maknanya kita hanya menyembunyikan amal saja, bukan. Memang bagus menyembunyikan amal. Sebagaimana perkataan ulama salaf, uktum hasanati kama taktumi sayiat. Sembunyikan amalmu sebagaimana kamu menyembunyikan kesalahan-kesalahanmu. Kita kan paling pintar menyembunyikan kesalahan. Kalau enggak mau dibilang kita, saya deh. Karena sebagian orang protes ke saya, Ustaz, jangan bawa-bawa kita, Ustaz. Kalau Ustaz begitu ya gitu aja, saya enggak gitu. Ya, sebagian orang paling lihai menyembunyikan dosanya, maksiatnya. Betul? Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Bismillah, diinformasikan kepada antum semua, bagi yang memiliki mobil BP1838 Avanza, lampunya masih hidup agar dimatikan, nanti khawatir enggak bisa hidup pas pulang ya kan. Itu aja, terima kasih. Ulangi, BP1838 Avanza, lampunya masih hidup. Ya, mobilnya ikhlas banget itu. Hidup dia, soal. Mau dilihat orang, nggak dilihat orang, hidup aja dia. Yang kedua, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wala mujazian siwa. Dan ini unsur kedua dari ikhlas dalam pengertian ini, yaitu dia tidak menuntut seseorang memberikan penghargaan hadiah kepada dia selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pengertian yang ketiga ini ada dua unsur ikhlas. Yang pertama, tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Yang kedua, tidak menuntut hadiah, penghargaan, pemberian kecuali dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini, pengertian ini sangat mudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari pengertian ini akhirnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin menyebutkan bagaimana bisa ikhlas. Beliau mengatakan, "La yastami'u al-ikhlas fil qalbi wa madhu an-nas wa at-tama'i fi ma 'inda an-nas illa kama yastami'u al-ma'u wan-nar wadh-dhabbu wal-hud." Tidak akan pernah terkumpul ikhlas di dalam hati, muka, rasa kemurnian, rasa tulus, rasa tidak tercampur dari kotoran dan campuran sedikit pun, itu tidak akan pernah nyatu dalam hati dengan pujian dan penglihatan manusia. Tidak akan pernah tercampur. Sebagaimana tidak akan pernah tercampur air dengan minyak. Air dengan api gak akan pernah tercampur. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya kamu tahu dua penyakit ini. Ini dua penyakit ikhlas, yaitu ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung. Kemudian yang kedua, ingin dapat hadiah, penghargaan. Ini dua penyakit ikhlas. Ingin dilihat dan ingin dapat hadiah. Ini dua penyakit ikhlas. Ingat baik-baik, camkan itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari dalam praktek agama, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, bersedekah, beramal, dakwah, apa saja. Ingat dua hal ini, penyakit ikhlas. Ingin dilihat oleh manusia atau ingin dapat pujian, penghargaan, hadiah. Ini tanda orang tidak ikhlas. Nah, ini penyakit ikhlas, cara membunuhnya mudah. Beliau mengatakan, Fa'amma, adapun qathul nafsi an madhin nas, fayashulu alayka ilmuka yaqinan annahu la shay'a min madhin nas illa madhullah subhanahu wa ta'ala a'zam minhu. Ay kama qala Ibnu Qayyim. Artinya bahwa kalau seandainya kita ingin, saya ulangi ya permasalahannya. Jadi ketika tadi beliau menyebutkan bahwa ikhlas adalah kamu tidak menuntut amalmu ingin dilihat oleh orang. Ini penyakit pertama, ingin dilihat oleh manusia. Makanya saya bilang tadi, orang ikhlas mungkin tidak terkenal. Mungkin dia hanya dianggap sebagai orang lapangan, tidak dikenal macam-macam. Mungkin dia tidak dianggap orang tidak berarti. Namanya tidak tercantum. Ya? Namanya enggak tercantum kadang-kadang dalam daftar orang-orang yang dihormati orang. Enggak tercantum. Tapi dia yang paling ikhlas ternyata. Yang kedua, yaitu tidak berharap tatkala beramal hadiah, penghargaan, pujian dari manusia. Ini penyakit ikhlas, ingin dilihat, ingin dapat hadiah. Hadiah ini macam-macam, hartakah, pujiankah, sanjungankah, penghargaankah, macam-macam. Nah, sekarang kita membicarakan berarti dua penyakit ini, ingin dilihat, ya. Dan saya katakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, penyakit ikhlas ingin dilihat ini mengundang penyakit yang kedua, ingin dilihat agar dipuji. Ingin dilihat agar apa? Dipuji. Nah, ini cara membunuhnya bagaimana? Kita harus mengetahui dengan yakin bahwasanya pujian manusia relatif. Saya beri contoh sekarang, kajian ini. Sebagian sini mengatakan, kajiannya bagus. Sebagian sini, enggak, ngantuk saya. Relatif. Ya, contoh si perempuan. Perempuan dipuji oleh laki-laki sebelah sini. Cantik banget. Yang di sini, enggak cantik. Pujian manusia relatif. Maka ketika Anda mempunyai sifat di dalam diri, ketika beramal ingin dipuji, berarti itu tanda ikhlas, tanda tidak ikhlas. Maka harus kita tebas penyakit ini. Cara menebasnya bagaimana? Bahwa pujian manusia relatif, tetapi pujian Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan terpuji ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji. Contoh, dalam hadis riwayat Bukhari juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba fulanan qala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril," lihat ketika Allah memuji. Pujian Allah Subhanahu wa taala benar-benar terpuji, beda dengan pujian manusia. Ketika Allah memuji, maka Allah berfirman, wahai Jibril alaihissalam, aku mencintai hamba ini, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba ini. Allah mencintai, memujinya, kemudian Jibril pun memujinya, mencintainya. Fayunadi fi ahli sama, lalu Jibril alaihissalam berseru di depan penduduk langit para malaikat. Maka Jibril berkata, Inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Wahai fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan ini. Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan ini, maka cintailah dia. Lihat. Fa yuhibbu ahlus sama. Lalu seluruh penduduk langit, para malaikat mencintai si fulan. Lihat, ketika Allah memuji, semuanya akan ikut memuji. Adapun pujian manusia relatif. Ya, relatif. Jangan orang lain, kita di tengah anak, bapak, ibu, anak-anaknya. Sang anak memuji ibunya, sang anak yang lain memuji bapaknya. Ya, pujian manusia relatif. Maka tatkala Anda beramal ingin dapat pujian, ingin dapat penglihatan dari manusia, ingin dilihat, ingin dianggap nomor satu, ingin namanya yang paling wah, maka ingat, itu semua relatif. Yang tidak relatif apa? Pujian Allah. Kalau sudah Allah mencintai, malaikat Jibril mencintai, seluruh penduduk langit dari para malaikat mencintai, apa yang terjadi? Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Ini yang luar biasa. Kemudian orang-orang pun akan menerima dan mencintai si fulan tersebut. Makanya ada kadang-kadang amalan kalau ikhlas itu semuanya lega mendapatkannya. Itu asar ikhlas. Semuanya menerima. Ya. Karena itu memang sudah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu penyakit pertama. Cara membunuhnya seperti itu. Yakini bahwasanya ini pujian manusia gak ada. Dan kemarin kita daurah di Solo, di Pondok Imam Bukhari, Surakarta. Ada pesan dari Syekh Ibrahim bin Amir Rahilan. Dan nanti pesan ini sehingga ini sampai jam berapa, Mas? Sampai 9:30. Itu sudah pertanyaan. Berarti saya diberi waktu 10 menit lagi. 20 menit lagi. 20 menit habis itu pertanyaan. Iya. Perhatikan baik-baik. Salah satu nasihat yang beliau sampaikan kemarin bahwasanya seseorang tatkala dipuji oleh manusia, beliau mengatakan persisnya begini perkataannya. Masih karena saya menulis, beliau mengatakan ini. La yaghurruka madhun nas. Jangan sampai pujian manusia melalaikanmu. Jangan sampai. Ya, jangan sampai pujian manusia melalaikanmu. Li anna dzamba allazi fa'altahu innama huwa dzambuka 'indallah. Karena dosa yang kamu kerjakan di sisi Allah itulah dosa, tetap dinyatakan. Seluruh manusia memuji engkau, tetapi kamu berdosa kepada Allah, apakah pujian manusia tersebut merubah dosa menjadi pahala? Saya nanya kepada antum sekalian. Hah? Kalau manusia ini semuanya yang hadir di sini, ratusan orang ini yang hadir, kalau semua antum memuji saya, kemudian saya tetap bermaksiat di samping sana, apakah pujian antum membuat dosa saya menjadi pahala? Buat begitu? Enggak. Tetap apa? Dosa. La yaghurruka madhun nas ya akhi. Jangan sampai pujian manusia membuatmu tertipu. Dosa yang kamu kerjakan tetap dinyatakan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau memberikan solusi, ardi rabbak wastaghfir li dzambik. Cari ridho Allah, bukan cari ridho manusia. Yang tidak akan pernah habis, yang tidak pernah kamu capai ridho manusia. Cari ridho Allah. Apapun yang dikatakan manusia, bukan urusan. Ridho, kamu ngerjakan untuk siapa? Untuk Allah atau untuk dirimu? Enggak bisa Ustaz, ini masalah harga diri. Dia tidak mau, dia sudah menuduh saya. Dia telah tidak menghargai saya. Ya akhi, dihargai oleh Allah atau dihargai manusia? Ardi rabbak, cari ridha Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar atas dosamu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, itu adalah cara yang pertama membunuh penyakit pertama ini. Ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia. Penyakit yang kedua, ingin dapat hadiah. Hadiah ini bisa berupa materi, bisa berupa penghargaan, bisa berupa macam-macam, kedudukan, jabatan. Maka beliau mengatakan, Imam Nuqayyim mengatakan, wa amma, adapun sesuatu yang kamu inginkan dari manusia tatkala kamu beramal, maka yashulu alaika ilmuka yaqinan, cukup mudah bagimu untuk membunuhnya, menyelesaikannya penyakit ini dengan meyakini seyakin-yakinnya bahwa apa yang ada di tangan manusia, ya, misalkan seorang beramal agar dapat penghadiah, penghargaan materi dari seseorang. Apa saja yang ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai kepada tangan kita kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka minta sama Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu pengertian ikhlas secara istilah syar'i. Dan tadi pengertian tadi tiga tadi, kita sudah mengambil beberapa penyakit ikhlas, yaitu ingin dilihat, ingin namanya tercantum yang pertama, ya. Orang mengatakan la syamsan fil ard, tidak ada dua matahari, imma matahari atau ingin atau bulan, nggak bisa dua matahari, ya. Maka ketika ada sebuah kepentingan harus mundur satunya, sehingga benar-benar terjadi. Kalau matahari saja yang ada, kiamat. Kalau bulan saja yang ada, kiamat. Tetapi ketika ada matahari terbit tenggelam, ada siang, ada malam, maka itu masih akan ada terus kehidupan. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang tinggal diri kita. Kita ingin, kita ini apa tujuannya? Ingin apakah saya di depan atau saya di belakang? Ataukah saya ingin beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Selalu seperti itu dalam beramal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjutkan perkara ikhlas ini, maka saya ingin membacakan perkataan yang sangat menarik dari Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Lihat, ini pembicaraan berkaitan dengan kedudukan ikhlas dalam beramal. Beliau mengatakan, manzilatul ikhlas huwa asasun najahi wadh-dhafari bil matluf fid dunya wal akhirah. Kedudukan ikhlas adalah seperti kedudukan pondasi sebuah kesuksesan, sebuah keberuntungan yang dicari, itu ikhlas. Ikhlas itu adalah pondasi sebuah kesuksesan, sebuah keberuntungan yang memang diinginkan, dicita-citakan. Kemudian beliau menyebutkan sebuah ilustrasi. Beliau mengatakan, fahuwa lil amali bimanzilatil asasi lil bunyan. Ikhlas itu, ini bangunan baru. Ya. Dan mudah-mudahan gedung ini semakin berkah oleh Allah Subhanahu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan ikhlas dikaitkan dengan amal itu seperti pondasi dikaitkan dengan bangunan. Wa bimanzilatir ruhi lil jasad. Dan ikhlas dikaitkan dengan amal itu seperti ruh yang dikaitkan dengan jasad. Kemudian beliau mengatakan, kama annahu la yastaqirrul bina wa la yumkinu minal intifa'i minhu illa bitaqwiyati asasihi wa ta'ahudihi min an ya'tariyahu khalalun fakadzalikal 'amalu bidunil ikhlas. Perhatikan baik-baik, sebagaimana bangunan ini tidak akan pernah berdiri dengan kokoh dan tidak akan pernah diambil manfaatnya kecuali dengan menguatkan pondasinya, satu, dan menjaga agar dia tidak rubuh, dua, maka seperti itulah amal tanpa ikhlas. Jadi ilustrasinya, orang beramal tanpa ikhlas itu seperti bangunan yang tidak ada pondasi. Bangunan ini tidak akan pernah terjadi berdiri tegak tanpa ada pondasinya. Begitu amal yang tidak ada ikhlas. Enggak akan bisa diambil manfaatnya. Amalnya sia-sia. Capek-capek sampai 24 jam beramal sia-sia kalau enggak ikhlas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa kama anna hayatal badani birruh, fa hayatul amali wa tahsilihi samarati bimusahabati wa bimulazamatil ikhlas." Maka sebagaimana kehidupan anggota tubuh kita ini itu dengan ruh, adanya ruh baru kita bisa hidup. Maka seperti itulah kehidupan amal. Amal dinyatakan diterima tatkala ada ikhlas. Jadi saya ingat ruh, saya ingat Nabi Adam alaihissalam. Dan mudah-mudahan cerita Nabi Adam ini memberikan pelajaran kepada kita, dan mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita bisa lebih mantap lagi untuk bisa bergaul dengan orang lain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan tentang ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang bahwa manusia itu punya sifat buruk. Dan sifat buruk inilah yang menjadikan manusia akhirnya banyak keliru dalam beramal. Di antara sifat buruk yang disebutkan oleh Allah yaitu surah Al-Anbiya ayat 37, sifat buruk manusia. Ini sedikit ya, saya berbicara tentang sifat buruk keluar dari tema kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sifat tergesa-gesa. Sifat buruk manusia itu tergesa-gesa. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu ajula." Surat Al-Isra ayat 11. Saya bacakan ayatnya secara lengkap biar lebih memahami. Wa yad'ul insan bisyarri du'ahu bil khair. Wa kanal insanu ajula. Ini sifat buruk manusia. Allah berfirman, seorang manusia berdoa mendapatkan keburukan sebagaimana dia berdoa mendapatkan kebaikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita itu sering berdoa atau sering melakukan sesuatu. Ini sudah kita rencanakan, sudah kita planning, ada tim kerja, ada pokoknya lengkap sudah dari A sampai Z. Ternyata Allah menguji. A-nya ini Allah rubuhkan. Program A tidak jalan. Maka langsung dia, aduh ini apes. Aduh ini Allah memang tidak menghendaki kebaikan untuk kita. Pokoknya dia berdoa keburukan sebagaimana dia berdoa ingin mendapatkan kebaikan. Gara-gara dia putus asa. Sering manusia seperti itu. Salah satu sifat yang menyebabkan ini adalah wa kanal insanu ajula. Manusia tergesa-gesa. Dan itu terjadi kepada nenek moyang kita, Adam alaihissalam. Bagaimana itu? Disebutkan dalam hadis. Ayat-ayat tadi, Al-Isra ayat 11. Yang lain tadi apa? Ayat berapa? Hah? Ayat 37 ya. Lihat dalam tafsir Imam Al-Katsir, ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ruh kepada Nabi Adam dari kepala dimasukkan. Kemudian ketika ruh tersebut masuk kepala, perlahan-lahan matanya bergerak. Asalnya kan tidak bergerak karena tidak ada ruh. Kemudian matanya bergerak, bisa melihat. Kemudian turun lagi telinganya mendengar. Kemudian turun lagi ke hidung, hidungnya mulai bisa bernafas. Turun lagi ke mulut, mulutnya sudah bisa bergerak misalnya. Kemudian turun lagi melihat, melihat dirinya. Ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Itu ruh baru sampai setengah tubuhnya. Maka kemudian ketika beliau melihat, wah ini sudah bisa berdiri nih. Padahal ruhnya belum sampai kaki. Maka beliau mencoba untuk berdiri. Maka turunlah ayat wa kanal insana ajula. Manusia itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa memvonis kawannya sendiri. Tergesa-gesa memvonis istrinya, anaknya. Tergesa-gesa mengambil keputusan. Tergesa-gesa untuk mengeluarkan diri dari sesuatu yang dia beramal di dalamnya. Tergesa-gesa untuk menghakimi orang. Tergesa-gesa dan sebagainya. Tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Ini sifat buruk manusia. Yang dengannya timbul perpecahan, yang dengannya timbul perceraian. antara suami istri yang dengannya timbul kedurhakaan dari seorang anak kepada orang tuanya, yang dengannya timbul kezaliman dari seorang suami kepada istrinya, dari orang tua kepada anaknya, tergesa-gesa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi, itulah kedudukan ikhlas. Dia seperti bangunan, seperti pondasi dengan bangunannya. Dia seperti ruh dengan jasadnya. Tidak akan mungkin diambil manfaatnya bangunan ini tanpa pondasi. Tidak akan mungkin bangunan ini sebuah tubuh tidak akan mungkin bermanfaat tanpa ruh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang menyebut nama Allah dengan orang yang tidak berzikir itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Saya ingin nanya sekarang kepada Bapak Ibu sekalian, apa bedanya orang hidup dengan orang mati? Hah? Ruh yang hidup punya ruh, yang mati tidak punya ruh. Satu. Yang lain, apa bedanya hidup orang mati? Betul, ini sangat luar biasa. Yaitu Masya Allah Tabarakallah, yaitu orang hidup bisa bergerak, orang mati tidak bisa bergerak. Orang yang tidak ikhlas dinyatakan tidak beramal, meskipun amalnya dilihat oleh manusia, wah, ya, dinyatakan tidak bergerak seperti orang mati, enggak ada ruh. Sedangkan orang yang ikhlas, meskipun dia dilihat oleh manusia tidak ada amal, tidak tercatat namanya, tidak dianggap sebagai orang yang paling wah, tetapi dia mempunyai seperti orang hidup yang sangat luar biasa. Banyak manfaatnya, bisa bergerak, bisa menolong, bisa memberi. Maka para ikhwah, itulah tentang ikhlas. Sudah tuluskah niat Anda? Kemudian, di akhir sebelum saya menyebutkan faedah-faedah dan nasihat-nasihat emas dari Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, saya ingin menutup kajian saya ini dengan menyebutkan bahwa salah satu fungsi ikhlas yang sangat luar biasa. Jadi kajian kita tadi apa? Yang pertama, makna ikhlas secara bahasa. Yang kedua, makna ikhlas secara istilah syar'i. Kemudian tadi kita singgung dengan penyakit-penyakit ikhlas. Kita singgung lagi tentang sifat buruk manusia. Ya. Kemudian yang ketiga kita singgung kedudukan ikhlas. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir kita singgung tentang manfaat ikhlas dalam beramal. Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat ikhlas dalam beramal salah satunya, dan ini yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Istiqamah. Maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Lihat Pak. Ini keutamaan orang yang ikhlas. Dari sisi mana Ustaz? Itu kan ayat berbicara tentang istiqamah. Lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya Rabb kami adalah Allah. Kemudian istiqamah. Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abbas menafsiri kata istiqamah di sini adalah akhlasul amala lillah, memurnikan ibadah hanya karena Allah. Maka pelajaran yang menarik dari ayat ini, orang yang ikhlas amalnya pasti istiqamah. Hah? Makanya kalau ada orang Ba'diyah qobliyah, naik turun, kadang ba'diyah, kadang qobliyah. Meskipun dia sunnah, tetapi tatkala dia tidak ikhlas, maka amalnya tidak akan istiqomah. Ya, amalnya tidak akan istiqomah. Baca Quran misalkan, baca Quran kadang naik, baca Qurannya, habis itu turun. Senin, Kamis. Amalnya Senin, Kamis gitu. Artinya fluktuatif, naik, enggak istiqomah terus, bahkan tidak meninggi terus, enggak. Itu bermasalah dengan keikhlasan. Karena kiat yang paling utama agar istiqomah adalah ikhlas. Garis bawah itu baik-baik. Kiat utama agar istiqamah adalah ikhlas. Kenapa? Karena dia tidak mikir mau dilihat manusia. Bukan urusan. Mau diberikan hadiah oleh manusia, penghargaan, pujian, sanjungan. Bukan urusan. Karena saya hanya beramal ingin karena Allah. Maka pada saat itu dia ikhlas. Saya beri contoh, Pak. PNS. Siapa di sini PNS? Angkat tangan. Atau mantan PNS, pensiunan. Angkat tangan, jangan malu-malu. Enggak saya suruh push up. Hah? Ada? Yang berapa, Pak? Berapa tahun kerja? Hah? Ada yang mantan PNS? Pensiunan ada? Untuk pensiunan? Yang pensiunan saya tanya. Ada? Enggak ada di sini? Semuanya pedagang? Hah? Swasta, kebanyakan swasta. Baik. Pernah suatu ketika saya di Kalimantan Barat di Pontianak, saya nanya, "Siapa di sini PNS, Pak?" "Saya, Ustaz." "Pensiun?" "Iya." Berapa lama kerja?" "32 tahun." Di Jakarta juga saya pernah menanya dengan pertanyaan sama. "Berapa tahun kerja?" "35 tahun." "Kerja dari jam berapa sampai jam berapa?" "Setengah 8 sampai setengah 4." 35 tahun Bapak kerja seperti itu? Iya, istiqomah, Pak. Istiqomah, Ustaz. Coba. Istiqomah. Kok bisa? Kerja istiqomah setengah 8 sampai jam 4. Selama 38 tahun. Bisa? Kenapa? Karena dia ikhlas jadi PNS. Iya, ikhlas dia. Kenapa dia bisa ikhlas? Lihat. Apa yang dia tuju? Gaji tanggal 1. Coba itu dibalik dalam keadaan ibadah kita. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita murni ridha Allah, murni pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan istiqamah. Mau dilihat orang, mau dicibir orang, mau dipuji orang, mau dapat hadiah, penghargaan, pujian, bukan urusan. Kita akan istiqamah. Sebagaimana tadi orang tersebut 38 tahun istiqamah. Ya, bayangkan. Mungkin sebelum nikah dia itu sampai sudah punya cucu 5. Istiqomah. Kenapa? Karena tatkala dia keluar rumah dengan sepeda motornya, apakah dia ngelihat ke kanan? Ada orang ngelihat saya enggak? Saya kerja. Kan enggak? Enggak kan? Mau dilihat orang, tetangga mau lihat enggak? Tetangga mau lihat, mau komentar di tetangga, tetap saya kerja. Begitulah orang yang ikhlas. Benar-benar murni hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan istiqamah ay akhlasul amala lillah. Orang yang istiqamah yaitu orang yang mengikhlaskan ibadah dari Allah untuk Allah. Makanya kiat agar istiqamah adalah ikhlas hanya karena Allah. Tidak mudah sedikit-sedikit, saya mundur aja deh. Enggak. Wah, saya mau bikin yang baru aja deh. Enggak. Apa niatnya? Allah kah? Diri sendiri kah? Ya. Dan kadang-kadang para ikhwah sekalian, kadang-kadang ini, ya, itu ikhlas itu sulit. Seperti Yusuf bin Husain mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, "A'adju syai'in 'ala nafs al-ikhlas." Sesuatu yang paling sulit dilakukan oleh seorang adalah ikhlas. "Kul wa kam ajtahidu fi isqati ar-riya min qalbi fa ka'annahu ya'ti 'ala launin akhar." Lihat. Sering sekali aku bersungguh-sungguh untuk menggugurkan riya di dalam diriku, maka dia datang dengan warna lain. Warnanya bukan warna partai ya, hijau, kuning, merah, enggak. Warna lain, dengan gaya yang lain. Seperti saya beri contoh. Ah, radio hang tuh. Ya. Kalau seandainya bukan karena, saya sebenarnya enggak enak sih ngomongnya. Ya. Saya sebenarnya enggak enak ngomongnya. Ini sebenarnya urusan pribadi. Ini untuk antum aja ya. Jangan cerita yang lain. Kalaupun antum cerita, kepada orang-orang tertentu aja lah ya. Sama aja. Ya. Ini sebenarnya masalah privasi saya dengan Allah. Ya sudah, kalau masalah privasi, masalah amal pribadi, jangan diceritakan. Sudah, tutup. Enggak usah muter kata begini, begitu. Ya. Ada orang pernah bercerita tentang amalnya. Tahu enggak, itu di masjid sana, itu semua AC, kipas angin yang nyumbang, tahu? Saya. Sayanya itu lembut. Selembut riaknya. Ya. Itu mendingan kalau begitu. Ada lagi orang yang cerita. Itu semua anak yatim itu menafkahinya paman saya. Kalau saya tadi masih mending diberikan kepada dirinya. Ini paman saya. Orang lain dibangga-banggakan amalnya, subhanallah. Itu yang disebut dengan faka'annahu yamkusu 'ala launin akhar. Dia akan datang dengan warna-warna lain, cara-cara yang lain. Seperti Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz saya hafizahullah, Ustaz Maududi, beliau sering berkata dalam beberapa ceramah beliau, orang puasa Senin, Kamis misalnya, padahal itu hari Senin. Si Fulan ini ditanya oleh orang lain, "Fulan, hari Senin ini puasa enggak?" "Iyalah puasa, Senin masa enggak puasa?" Haha, apa tuh? Ya? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, orang yang ingin istiqamah, ya, orang yang ingin istiqamah, maka dia harus ikhlas. Dan lihat, istiqamah ini berurutan nih. Yang ingin istiqamah, dia harus ikhlas. Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Ini berurutan. Jadi ikhlas, istiqamah. Istiqamah, husnul khatimah. Itu seperti mata rantai yang tidak akan pernah bisa putus. Dalilnya apa? Surat Fussilat ayat 30. "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu." Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, ikhlas karena Allah. Ya? Kemudian dia istiqamah, maka para malaikat akan turun. Sebagian ahli tafsir menyatakan, malaikat turun tersebut inda sakaratul maut. Malaikat turun tersebut ketika sakaratul maut, untuk memberikan kabar gembira husnul khatimah kepada dia. Allah takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Para ulama mengatakan seperti Imam Nukathir, setiap ayat yang disebutkan, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih, takut atas apa yang kamu hadapi setelah kematian, gak akan takut. Kemudian sedih atas apa yang kamu tinggalkan dari keluargamu, anak istrimu kapan kamu meninggal, maka akan ada Allah yang menjaganya. Dan ini keutamaan orang yang ikhlas, yang istiqamah. Istiqamah yang disebabkan ikhlas. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ikhlas menghasilkan istiqamah, istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Itu adalah sebuah nilai yang sangat indah. Dan saya diberi waktu, katanya waktunya habis, tapi saya ingin memberikan, menyampaikan beberapa nasihat dari Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaila hafizahullah ta'ala. Yang pertama, beliau mengatakan, min hikmatillahi ta'ala, termasuk hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya. Ma min alimin fadlan an talibi ilm illa walahu khata'un fil izdihad hatta yakunal kamalu lillah. Artinya, tidak ada seorang pun, baik orang yang berilmu, apalagi hanya sebagai penuntut ilmu, apalagi orang awam, kecuali salah, mempunyai kesalahan dalam sikap, dalam kelakuan, perkataan, ucapan, dalam istihad, pasti ada salahnya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Sampai kata beliau, sehingga kesempurnaan hanya milik Allah. Nasihat pertama ini fungsinya apa, Ustaz? Kalau Anda berhadapan dengan kawan yang kadang melakukan kesalahan, maka sering-sering memaafkan. Karena memang gak ada yang sempurna. Kalau kata bahasa Ustaz Syafiq, suamimu bukan malaikat, istrimu bukan bidadari. Semuanya punya kekurangan. Sampai ustaz punya kekurangan. Sehingga apa? Kesempurnaan. Karena kenapa? Kesempurnaan hanya milik Allah. Maka dengan seperti ini kita akan lebih mudah memaafkan. Lebih mudah turun. Ya, menurunkan ego kita. Oh, enggak usah, dia yang salah. Enggak, kamu yang salah. Ayo turun sama-sama. Apa tujuannya? Tujuannya kan ingin berdakwah. Tujuannya kan ingin beramal. Tujuan kan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan sesama kawan, sesama aktivis dakwah, seperti itu. Ini penting sekali. Tidak ada orang yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik siapa? Allah. Maka mudah-mudah kita memaafkan orang. Mudah-mudah menurunkan ego kita. Dia yang salah, Ustaz. Ya, dia salah, lalu Anda turun ego, kan gak apa-apa. Demi sebuah tujuan mulia, yaitu terciptanya dakwah. Tersebarnya dakwah sunnah ini. Begitu juga dalam hubungan suami istri, hubungan ketika istri kita, ya, melakukan kesalahan atau semua mengaku paling benar, maka dia coba dia turun. Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan, yaitu ketika mengomentari cerita nasihat beliau ini, beliau ucapkan tatkala beliau menceritakan tentang sesuatu yang ditinggalkan karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Dan ini juga penting dalam kehidupan kita bergaul dengan orang lain. Kadang kita memaksakan kehendak. Harus saya begini, harus begini, harus begini. Enggak. Kita tinggalkan karena Allah, ternyata Allah yang gantikan yang lebih baik. Contohnya kata beliau. Dan ini sebelum saya sebutkan contohnya, ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min. Sesungguhnya engkau tidak pernah meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Dan ini terjadi dalam kisah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa itu? Khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sekitar 2 tahun 6 bulan. Digantikan oleh Umar bin Khattab sekitar 10 tahun. Digantikan oleh Utsman bin Affan sekitar 12 tahun 2 bulan kalau tidak salah. Digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sekitar 2 tahun. Digantikan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib mendapati kaum muslim pada waktu itu terpecah belah. Maka beliau berani memberikan tampuk kepemimpinan, kekhalifahan pada waktu itu demi sebuah maslahat besar. Maslahat persatuan kaum muslim. Yaitu beliau berikan kepemimpinan tersebut kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya terciptalah kesempurnaan, terciptalah kesatuan. Tidak ada lagi, semuanya di bawah kekuasaan Muawiyah, kekhalifahan Muawiyah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang Hasan bin Ali. Inna bani hadza Said, suatu ketika beliau menggendong Hasan dalam masih dalam keadaan bayi, beliau mengatakan, "Ini anakku," maksudnya cucuku, "ini adalah pemimpin." Pemimpin. Dari sisi mana pemimpinnya? Padahal beliau khalifahnya mungkin tidak sampai sebulan, beliau langsung berikan kepada Muawiyah. Pemimpin mana? Ternyata di balik itu ada luar biasa. Apa itu? Perhatikan baik-baik. Al-Hasan bin Abi Thalib ketika memberikan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Allah gantikan yang lebih baik. Siapa itu? Imam Mahdi yang nanti keluar di akhir zaman, yang melawan Dajjal. Bahkan ketika Nabi Isa turun, beliau sholat di belakang Imam Mahdi. Beliau adalah rakyatnya Imam Mahdi. Itu ternyata dari keturunan siapa? Hah? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lihat, Allah gantikan yang lebih baik. Karena memang tujuannya karena Allah, bukan karena saya. Bukan karena saya sudah beramal, Ustaz. Enggak. Karena Allah, beliau turun memberikan tampuk kepemimpinan kekhalifahan yang semua orang pingin itu. Beliau berikan kepada Muawiyah demi sebuah maslahat besar, kesatuan, persatuan. Dan pegang baik-baik untuk di Batam ini, dakwah sunnah ini. Pegang baik-baik dari saya. Al-khilafu syar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, perpecahan itu buruk, tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat Al-Hasan bin Ali bin Thalib turun memberikan ketampuk kepemimpinan. Maka akhirnya Allah memberikan yang lebih baik. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi, yang namanya yuwatu ismuhu ismi wa yuwatu ismu abihi ismu abi. Isma abi. Namaku, namanya sama dengan namaku, dan nama bapaknya sama dengan nama Muhammad bin Abdullah, dari keturunan apa? Al-Hasani. Pemimpin manusia seluruh zaman. Yamla'ul arda adlan kama muli'at jawran. Dia menyebarkan keadilan di muka bumi ini selama dia memimpin, sebagaimana sebelumnya tersebat kezaliman. Subhanallah. Lihat, orang yang nurun hanya karena Allah. Dia berani turun, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya di bawah, Ustaz. Yang penting jalan dakwahnya. Tidak mesti saya harus di atas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan ini bermanfaat dalam hubungan kita sehari-hari. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, beliau mengatakan, dan nasihat ini beliau sebutkan di wasiat terakhir ketika penutupan daurah. Dan saya berharap, insya Allah saya akan sampaikan ini nanti kepada panitia-panitia di Jawa. Kalau ada syekh yang dari Jawa datang, maka kunjungi Batam. Biar dakwah sunnah ini semakin tersebar. Kalau perlu, ustadz-ustadznya yang diunjung, Jawa sudah banyak, ustadz-ustadznya yang datang ke Batam, daurah di Batam. Setuju? Setuju aja. Taib, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Terakhir beliau memberikan di wasiat beliau ketika penutupan, beliau menyebutkan, nafis akhaka fi umuril akhirah wala tunafishu fi umuri dunya. Artinya, lawan saudaramu dalam perkara akhirat. Jangan lawan saudaramu dalam perkara dunia. Artinya berlomba-lombalah dalam kehidupan akhirat. Jangan berlomba-lomba dalam kehidupan dunia. Si fulan ustaz sudah punya mobil, saya belum punya mobil. Si fulan ustaz sudah punya rumah megah, saya belum punya. Padahal saya berdakwah sudah lama, puluhan tahun. Si fulan ustaz saya begini, saya enggak punya. Ya akhir dunia, sampingkan. Nafis fil umur. Perkara yang sangat menarik beliau sebutkan, lihat. Dengan munafasa saling berlomba-lomba dalam perkara akhirat ini akhirnya mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau contohkan 3 contoh. Lihat contoh Abu Bakar yang senantiasa ditandingi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika Abu Bakar ingin bersedekah, saya harus lebih kata Umar bin Khattab, saya harus lebih banyak bersedekahnya. Ternyata meskipun Umar bin Khattab dengan takdir Allah tidak bisa mengalahkan Abu Bakar, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa saat sekarang dari mulai dulu 14 abad yang lalu sampai detik ini, orang akan menyebutkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar. Kalau dalam bahasa Jawanya itu katut, ngikut dia. Akibat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermunafasah, saling tolak, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, orang akan mengenal Abu Bakar dan Umar. Begitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam perkara akhirat, bukan dalam perkara dunia. Sekarang ini kita dunia sudah terbuka. Ya. Dulu ustaz-ustaz mungkin pakai sepeda motor, sepeda motornya menghidupkannya lebih lama daripada menaikinya. Sekarang sudah pakai mobil, pakai AC. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya sering menyinggung dalam masalah hutang. Buat apa mobil? Wah, megah. Ya, ternyata ngutang. Mendingan motor menghidupkan setengah jam, naikinya 5 menit. Tapi milik sendiri. Mau yang mana coba antar? Hah? Jujur mau yang mana? Kalau saya mau mobil yang mewah tapi milik sendiri. Ini para ikhwas kalian. Kemudian contoh yang kedua kata beliau. Imam Bukhari yang ditanafusi oleh Muslim. Imam Muslim. Imam Bukhari punya Al-Jami'ul Musnad. Sahih Bukhari akhirnya dikenal dengan Sahih Bukhari. Kemudian ditandingi, Imam Muslim mencoba menandingi. Dalam artian menandingi dalam kebaikan. Akhirnya dengan takdir Allah, orang akan menyebutkan Rawahul Bukhariyu wa Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslimnya katut ikut. Karena menandingi dalam apa? Dalam kebaikan. Bahkan disebut oleh para ulama muttafaqun alaih. Artinya hadis yang diriwayatkan dengan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkhidmat atas ilmu beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, murid beliau, maka orang akan menyebutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim dan Imam Ibnul Qayyim. Begitu selalu. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam perkara-perkara akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi poin-poin. Yang pertama, makna ikhlas secara bahasa, makna ikhlas secara istilah syar'i. Kemudian yang ketiga yaitu kedudukan ikhlas. Yang keempat, penyakit-penyakit ikhlas. Yang kelima, masalah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nasihat-nasihat dari Syekh Ibn Amir Ibrahim bin Amir Rahili hafizahullah taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Naam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita bisa ikhlas dalam beramal. Selanjutnya kita masuk pada sesi pertanyaan tanya jawab. Insya Allah waktu kita tinggal 10 menit ini. Bagi yang ingin bertanya langsung bisa angkat tangan, nanti akan diberikan mic oleh salah satu kru kita. Atau yang ingin bertanya secara tulisan bisa diantar ke depan. Oke. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan tadi Ustaz kan mengatakan masalah ikhlas itu kan harus murni kepada Allah semata. Kalau sekarang di Batam ini kami lihat di dalam sholat itu di suatu masjid kan ditanam suatu imam yang pasti dia yang dipilih yang itu kan, yang terbaik dari yang lain. Tahu-tahu di dalam memimpin kami ternyata imamnya tak ikhlas. Jadi gimana posisi kita seorang makmum itu? Yeah. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengatakan bahwa permasalahan ikhlas ini permasalahan hati. Jadi kita tidak bisa menghukumi seseorang tidak ikhlas, karena itu hanya milik Allah yang mengetahuinya. Ya, sebagaimana yang dikatakan Usamah ibnu Zaid ketika beliau berperang kemudian musuh kalah. Kemudian ketika mau ditebas, dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian tetap saja dibunuh oleh Usama. Kalau tidak salah namanya Usama radhiyallahu anhu. Maka kemudian berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai fulan, wahai Usama, dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usama membela diri, kata beliau, innama qalahu khaufan, sesungguhnya dia mengucapkan itu karena takut terhadap pedang kita. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah beriman, karena kalau orang sudah beriman tidak boleh dibunuh, betul? Ya. Orang tersebut tak mengucapkan itu tatkala dia takut dengan pedang kita, bukan ikhlas karena Allah. Maka kata Rasulullah SAW, afala syaqaqta an qalbi? Apakah engkau telah membuka dadanya? Ya. Membuka dadanya artinya dia tidak ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menghukumi seseorang dia ikhlas atau tidak ikhlas, karena itu adalah permasalahan hati. Makanya kalau ada yang dituduh kamu itu enggak ikhlas, bukalah dadaku. Ya. Ini pada ikhwan, karena ikhlas itu permasalahan hati. Nah, tetapi ketika dapat sebuah pertanyaan ilmiah misalkan, imamnya enggak ikhlas, makmumnya gimana? Maka jawabannya, dalam perkara amaliyah sholat, praktek sholatnya, kita harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Tetapi dalam perkara pahala, orang berbeda-beda. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna rajula la yusalli wala wama kutiba min salati illa usyruha wa tis'uha thumunuha subuha sulusuha khumusuha rubuha thulutsuha nisfuha. Sungguhnya seorang sholat dan tidak tertulis dari sholatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Enggak. Ya. Beda-beda orang sholatnya. Imam beda dengan makmumnya, antara makmum juga berbeda dengan makmum yang lainnya. Sesuai dengan kekuatan ikhlas yang ada dalam dirinya. Wallahu a'lam. Kecuali Pak, kalau seandainya imam tersebut memang melakukan kesyirikan yang nyata, bayin, jelas, rinci, tidak ada samar-samar. Misalkan dia pelaku sihir, dia dukun, main jimat, dia menyembah kepada Allah, kepada selain Allah, lalu dia jadi imam, maka ini sholatnya makmumnya tidak sah. Karena ada kaidah disebutkan oleh para ulama, man shahhat salatuhu fi nafsihi shahhat salatuhu khalfahu. Artinya barang siapa yang sah sholat di dalam dirinya sendiri, kalau dia sholat itu sah sholatnya, maka sah kita berimaman dengannya. Wallahu a'lam. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Bismillah. Ya. Ya, Ustaz. Sewaktu ketika, Ustaz, kita berada di posisi perusahaan, sebuah perusahaan seperti itu. Jadi dalam sebuah persentase kita di meeting. Jadi dihadiri sekitar 10 atau 15 orang. Jadi di presiden direktur atau sekitar manajer lah, Ustaz, memberikan sebuah applause buat kinerja kita bahwa you are the best, you are the only one, semacam itulah, Ustaz. Yeah. Kemudian setelah selesai meeting, semua hadirin di situ menyalamin kita. Yeah. Dan kalau kita tertimpa dengan masalah seperti itu, Ustaz, ketakutan membuat kita merasa kayaknya ini riya atau tidak ikhlas seperti itu. Tips-tips apa kita kalau bisa kita bisa ikhlas, Ustaz. Karena kita melangkah dari rumah itu mencari nafkah ikhlas karena Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Seperti itu, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tilka ajilu busyral mu'min. Artinya itu adalah penyegeraan kabar gembira bagi orang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini keluar ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ara'aita ar-rajula ya'malul 'amala minal khair wa yahmaduhun nas 'alaihi?" Apa pendapat engkau, wahai Rasulullah, jika ada orang beramal lalu manusia memujinya? Maka kata Rasulullah SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah penyegeraan kabar gembira untuk orang beriman. Jadi ketika kita dipuji orang, ya tanpa kita memintanya, dipuji oleh seseorang, itu adalah kegembiraan yang disegerakan oleh Allah untuk orang beriman. Tetapi pujian tersebut jangan membuat kita maghrur, tertipu, terlena. Dan ini penting masalah ini. Nah, itu sudah saya jawab ya. Jadi kalau Anda membuat sesuatu kemudian dipuji oleh seseorang, maka ya, kita tahu diri kita sendiri. Kalau memang itu pujian cocok untuk kita, maka itu adalah kabar gembira dari Allah, dan berikan karunia itu hanya milik Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang berilmu kepada Nabi Sulaiman, falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika istana Ratu Bilqis benar-benar ada di hadapan Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan ini adalah karunia dari Allah. Berikan kelebihan itu semua hanya karena Allah. Jadi ketika seseorang memuji kita atas kinerja kita, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua ini. Nah, perkara penting yaitu ada penemuan menarik, tidak ada dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasul satupun nas dalil yang menunjukkan tanda diterimanya amal ibadah sesuatu. Misalkan, tanda diterima sholat seseorang, tanda diterima puasa seseorang, tanda diterima haji, zakat seseorang. Enggak ada, secara eksplisit ya. Adapun yang disebutkan oleh para ulama, min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'da, termasuk tanda diterimanya amal ibadah seseorang adalah mengerjakan kebaikan setelah kebaikan, artinya continue dalam beramal ibadah, itu hanya sebatas tanda umum. Adapun tanda rinci seperti misalkan, enggak ada tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, enggak ada. Ada hadisnya? Enggak ada. Yang ada hadisnya adalah tanda Lailatul Qadar. Adapun tanda orangnya dapat Lailatul Qadar, enggak ada. Apa hikmahnya? Salah satu fungsinya dan faedahnya enggak ada tanda beramal itu diterima adalah agar kita tidak merasa amal kita sudah diterima. Karena kalau seandainya orang merasa, saya dapat Lailatul Qadar, berarti saya sudah beribadah lebih daripada 83 tahun. Sudah ongkang-ongkang aja, enggak sholat. Iya. Sama seperti saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustaz, kata beliau, pojok sana nanya misalkan. Yang pernah waktu itu di Jakarta saya ditanya, Bagaimana menasihati tetangga? Kenapa memang Pak tetangganya sulit diajak sholat berjamaah? Emang alasan dia kenapa sulit berjamaah? Mungkin sakit Pak, mungkin sibuk, mungkin ini. Enggak Ustaz. Orangnya ada di rumah, sulit berjamaah. Dia punya alasan. Alasannya apa? Alasannya adalah saya sudah umroh, sudah haji. Ente sholat di masjid mana saja sampai bangkotan, tidak akan pernah sama pahalanya dengan saya. Satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 sholat. Coba hitung nanti sampai di rumah, hitung berapa tahun 100.000 sholat itu. Hitungannya itu begini, 5 kali sehari. Kalau sebulan kali 30 berarti 150 sholat. Ya, sebulan itu berarti. Kalau setahun 150 kali 12, 1.800 sholat setahun. Nah ini 100.000 berapa tahun? Itu yang membuat dia akhirnya, wah, nggak berjamaah. Ente sholat sana sampai bangkotan, saya di sini aja. Saya sudah umroh haji, itu satu sholat. Sedangkan saya haji 40 hari, setiap hari sholat 5 waktu di masjid. Nah itu tanda kena hikmah. Kenapa Allah tidak memberikan, tidak ada nas sama sekali dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul yang menunjukkan bahwa seseorang diterima amal ibadahnya. Karena kalau dia diterima amal ibadahnya dan dia tahu, maka dia akan ujub. Ujub menimbulkan malas ibadah karena sudah punya sholat, sudah punya amal. Kemudian ujub menimbulkan meremehkan maksiat. Ujub menimbulkan tidak mau beribadah setelah itu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang bisa mengklaim dirinya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu habis. Ada 3 pertanyaan. Teruskan atau enggak? Siap. Ketika kita kalah dia sama saya. Ketika kita mengetahui kemaksiatan ialah korupsi, hati ini ketika melihat pelakunya selalu tidak tenang. Seakan-akan hati ini khawatir ada orang lain apabila dekat dengannya akan terkena perbuatan orang tersebut. Bagaimana sikap yang seperti ini? Pertanyaannya kurang jelas. Mungkin yang dimaksud dengan pertanyaan ada kawan ini bersama dia, tetapi kawan ini akhirnya menggunakan harta yang tidak benar, ya. Padahal itu harta bersama. Maka yang saya nasihatkan dalam keadaan seperti ini, kalau kita berkawan, gunakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu saling terus terang dan berkawanlah karena Allah. Berkawanlah karena Allah. Ini misalkan dalam ini pertanyaan ini seperti misalkan orang bergabung dalam sebuah perusahaan. Ternyata salah satu yang bergabung ini membelot menggunakan harta yang tidak benar, tapi tidak diketahui secara pasti, kita hanya mereka-reka. Maka pada saat itu kita duduk bersama, kemudian keluarkan apa yang ada di dalam hati. Yang ingin menuduh silahkan tuduh, yang dituduh merasa tidak benar maka dia harus mengingkari. Kalau sudah mengingkari selesai. Begitu dalam Islam, sangat mudah sebenarnya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Artinya, orang yang nuduh harus punya bukti. Yang dituduh kalau tidak benar dia cukup bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak mengambil. Sudah. Kalau sudah seperti itu sudah selesai urusan. Jangan diungkit-ungkit lagi. Karena kalau siapa yang berbohong, itulah yang dia akan mendapatkan dosa. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana kalau ada orang yang memuji kita dalam beramal, apa yang harus kita lakukan? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Idza madhakan nas, jika seseorang atau manusia memuji engkau, faqul, maka ucapkanlah Allahummaghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampuni aku atas dosa-dosaku yang mereka tidak tahu. Mereka memujiku atas lahir saja. Ini Pak, saya berbicara tentang diri saya pribadi. Kalau dosa ini berbau Pak, ini saya, beliau tidak akan bisa sanggup duduk di samping saya. Bapak tidak akan sanggup bisa duduk di hadapan saya. Kalau dosa ini berbau. saking banyaknya dosa. Tapi kan manusia cuma memuji orang dari luar. Makanya seperti yang saya bilang tadi, jangan tertipu dengan pujian manusia. Dosa tetap dosa dinyatakan oleh Allah. Semua orang memuji kita, tetap kita dinyatakan berdosa kalau kita berdosa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau orang memuji kita, ucapkan Allah maghfirli mala, ya Allah ampuni aku atas dosa-dosa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Ini doa yang diajarkan kalau kita dipuji oleh seseorang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita sering menolong seseorang, namun ada di suatu waktu kita merasa orang ini memanfaatkan kita, lalu kita merasa perasaan ini adalah dari syaitan dan kita terus menolong dia, apakah ini ikhlas atau tidak? Iya. Pokoknya orang yang istiqamah itu tanda ikhlas. Dan ingat Pak, karena ini disinggung masalah syaitan, ada hadis Rasulullah SAW kalau tidak salah riwayat Imam Muslim, ya'isa syaitan an ya'budahul musallun. Syaitan itu sudah putus asa, orang-orang yang sholat mengikuti dia, menyembah dia, putus asa dia, susah mengganggu orang beriman itu susah. Walakin fit tahrishi bainakum, tapi syaitan tidak akan pernah putus asa untuk mencerai beraikan kalian. Ini penyakit di mana-mana. Suami istri yang halal diceraikan, dicerai beraikan oleh syaitan. Itu syaitan. Cerai itu syaitan. Suatu kelompok yang sudah bersatu ingin mendakwahkan agama ini dengan benar, masih banyak PR-PR yang lain di luar, berkutat di situ, situ saja. Itu syaitan. Mengganggu manusia. Permasalahan-permasalahan yang tidak ada ujungnya. Kalau dirunut-runut benang merahnya mana, enggak ada. Cuma saya enggak enak, dia enggak enak, saya ini kayak anak kecil. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba ya, hati-hati dengan langkah-langkah syaitan ini. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar penjelasan para ulama bahwa sifat riya itu sangat halus seperti semut yang hitam di atas batu yang hitam yang berada di kegelapan malam. Mustahil bagi kita untuk ikhlas kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Maka saya setuju dengan perkataan mustahil untuk kita ikhlas kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Yang setujunya kecuali yang dirahmati oleh Allah. Mustahil enggak. Karena tidak mungkin Allah mensyariatkan suatu amal dengan sebuah kemustahilan. Itu zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu sulit tapi tidak mustahil. Ya, sulit tapi tidak apa? Mustahil. Kenapa sulit? Karena kalau orang ikhlas tidak dapat pujian yang manusia semua ingin dipuji. Tidak dapat hadiah penghargaan yang manusia ingin mendapatkan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas saya setiap kali ke Batam ini bersyukur bisa bertemu dengan kawan-kawan dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan yang dikaji tadi bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan juga kepada bapak ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.